Apakah benar bahwa Al-Quran setara dengan hadis Nabi? Ya, setara dalam artian setara di dalam apa, pengamalan. Dan wajib diambil hukum-hukumnya. Iya. Tapi dari sisi kedudukan, dimaklumi bahwa Al-Quran lebih tinggi kedudukannya daripada apa? Hadis Nabi SAW, sebab dia adalah sumber Islam yang pertama. Al-Quran itu, ya, lafaz dan maknanya semuanya datangnya dari apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan hadis, ya, wahyu disampaikan kepada Nabi dan Nabi yang menyampaikannya. Nabi yang menyampaikannya. Jelas ya?